Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd qala allah ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fadlul Islam, tepatnya pada bab ma ja'a anal bid'ata ashaddu minal kabair, bahwa kebid'ahan itu lebih jelek daripada dosa besar. Dimana pada kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan apa yang disampaikan oleh al-muallif, yaitu hadis atau ayat pada surat Al-An'am ayat yang ke-144. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm. Siapakah yang lebih zalim daripada seorang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah untuk menyesatkan manusia tanpa adanya landasan ilmu? Maka dari ayat ini ada dua sisi mengapa kebid'ahan dikatakan lebih besar daripada dosa besar, lebih jelek daripada dosa besar. Karena kebid'ahan adalah perbuatan iftira. Ini yang pertama. Mengada-adakan kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan ini adalah syariat padahal bukan syariat. Mengatakan ini mendatangkan pahala dari Allah, mengantarkan kepada ridha Allah, padahal tidak demikian. Ya. Demikian pula bahwasanya kebid'ahan ini akan menyesatkan manusia. Karena seorang yang berbuat kebid'ahan akan ditiru, di mana dia mengatasnamakan agama ketika melaksanakan kebid'ahan tersebut, sehingga manusia tertipu dengan seruannya, dengan ajakannya bahwa ini adalah suatu bentuk taqarrub atau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi apabila dia memiliki titel, memiliki ilmu, hafalan terhadap Al-Quran, seorang hafiz Al-Quran, dan juga ditambah lagi misalnya memiliki hafalan tentang hadis-hadis, ya, dan juga apabila dia dikenal dengan ilmu tafsirnya misalnya, atau ilmu fiqihnya, ya, seorang mubtadi yang seperti ini akan lebih menipu manusia, ya, dianggap sebagai seorang alim, ya, seorang ulama Indonesia katakanlah, padahal menyeru kepada kebid'ahan. Ya, ini adalah sisi di mana kebidaan lebih berbahaya daripada dosa besar. Adapun seorang yang berbuat dosa besar, semua orang sepakat untuk mencelanya, menjauhinya. Ya. Kalau saja ada seorang anak ditanya, ya, kamu mau jadi apa ketika besarnya? Bisa jadi dia akan menjawab, saya ingin menjadi seperti Ustadz Fulan, seorang Ustadz Kondang misalnya. Ya. Saya ingin belajar ke Timur Tengah nanti, biar nanti pulang jadi seorang yang ternama, ya, dipandang. Niat-niatnya orang yang belum faham mengenai keikhlasan, tentu saja namanya anak kecil. Ya. Jadi tertipu dengan tampak dan tampilan ya, seorang mubtadi tadi. Adapun seorang anak kecil ketika ditanya, tidak mungkin dia akan menjawab, saya ingin menjadi seperti fulan yang mabuk-mabukan misalnya, atau menjadi fulan yang berjudi dan yang lain sebagainya. Tidak ada yang akan menjawab seperti itu. Maka memang betul-betul pengaruh seorang mubtadi itu terhadap masyarakat demikian besarnya. Kemudian akan ada satu ayat lagi yang disampaikan oleh Al-Mu'alif rahimahullahu ta'ala, masih menunjukkan sisi bagaimana kebidaan itu lebih jelek daripada dosa besar. Qala al-mu'alif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Surat An-Nahl ayat yang ke-25. Agar mereka membawa, ya, memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat. Dan juga memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ada landasan ilmu. Ya. Ketahuilah sungguh sangat jelek apa yang mereka pikul tersebut berupa dosa-dosa manusia yang lainnya. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Ya, kita jelaskan sekaligus kita membaca apa yang dituliskan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya. Insya Allah dengan syarahnya akan lebih jelas apa yang dimaksud dengan ayat ini. Qala wa kadzalika al-mubtadi' yatahammalu wizrahu wa wizra man iqtada bihi yawm al-qiyamah. Dan demikian seorang yang mubtadi', dia akan menanggung dosanya sendiri dan juga dosa orang yang mengikuti dirinya pada hari kiamat. Ya. Seorang mubtadi itu, ya, dia melakukan kebidaahan, biasanya ada yang mengikuti. Ya. Bisa jadi orang-orang dekatnya, bisa jadi juga apabila dia seorang da'i memang memiliki ilmu, maka mad'u-nya yang mengikuti, ya, kebidaahannya. Kalau dia sendiri tidak memiliki ilmu, maka terkadang orang-orang yang di dekatnya, ya, akan mengikuti dirinya, paling tidak anaknya mungkin atau istrinya, ya, mengikuti dia dengan kebidaahannya. Ini bagi orang yang memiliki atau tidak memiliki ilmu, ini minimalnya. Nah, apabila dia seorang dai, lebih besar lagi, ya, keburukannya dan efeknya serta dampaknya. Yang akan mengikuti dia adalah umatnya, yaitu pengikutnya, ya, mad'u-nya. Ya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Ya. Bosnya ahlul bid'ah ini akan menyesatkan manusia. Ya. Dan konsekuensi dari kenyataan tersebut, keadaan tersebut, bosnya ahlul bid'ah itu akan menyesatkan manusia, dia akan menanggung dosa orang-orang yang disesatkannya tadi. Ya. Berbeda halnya dengan ahlul ma'asi. Ya. Ahlul ma'asi tadi, ya, bisa jadi ada orang yang mengikutinya, tapi sedikit, tidak seperti ahlul bid'ah. Dengan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi, ya, dikarenakan, ya, kemaksiatan tidak bisa dia atas namakan agama, berbeda dengan kebid'ahan. Ya. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan kebid'ahan dan melakukan kebid'ahan. Ya. Apalagi apabila orang yang menyerukannya memiliki ilmu, tambah banyaknya lagi yang mengikutinya di atas kebidahannya tadi, maka tambah besar dosa yang dia tanggung pada hari kiamat, karena dia menanggung dosanya sendiri, karena dia melakukan kebidahan, dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Maka seorang yang terjatuh kepada kebidahan, kemudian dicontoh oleh manusia, dia akan menanggung dosa yang besar pada hari kiamat. Qala li'annahu qudwatun yaqtadi bihin nas, karena dia al-mubtadi tadi adalah qudwah, contoh yang diikuti oleh manusia. Yadhunnuna annahu 'ala haqqin, mereka menyangka bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Wa anna fi'lahu 'amalun thayyib, dan apa yang dia lakukan adalah amalan yang baik. Berhusnudzon kepada seorang mubtadi tersebut. Qala khususan idza kana yad'u ila al-bid'ati wa yuhassinuha, terutama apabila dia memang mendakwahkan kebid'ahnya tadi. Memang seorang da'i yang menyeru kepada kebid'ahan tersebut, bukan sekedar cuma pelaku kebid'ahan saja yang mengamalkan kebid'ahan, ya, atau meyakini akidah yang bid'ah, namun menyerukan akidah tersebut atau menyerukan amalan tadi. Nah, maka akan banyak pengikutnya. Qala wa yuhassinuha, dan memperindah kebid'ahan tadi, ya, dihias-hiasi dengan dalil-dalil yang seakan-akan dalil yang menguatkan kebid'ahan tersebut, ya. Padahal ulama mengatakan tidaklah suatu kebid'ahan atau suatu penyimpangan diambil padanya, yaitu diambil untuk mendukung kebid'ahan tersebut, suatu dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah, kecuali pasti ada bantahan terhadap, ya, kebid'ahan tersebut atau penyimpangan tadi dari dalil itu sendiri. Ya. Kalau seorang ahlul bid'ah mengambil, mencomot suatu ayat misalnya untuk mendukung kebid'ahannya, ketahuilah bahwasanya sebetulnya pada ayat itu sendiri pasti ada bantahan, ya, terhadap kebid'ahan dan penyimpangan yang dia lakukan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Ya, maka terkadang, ya, seorang dai penyeru kebid'ahan tadi memperindah kebid'ahannya dengan membawakan, ya, dalil-dalil yang seakan-akan mendukung kebid'ahannya. Ya. Maka kalau keadaannya seperti ini, semakin banyak orang yang mengikuti. Ya. Jangankan ada dalilnya. Ya, jangankan dia membawa dalil, ya, dia membawakan kalam atau perkataan dirinya sendiri dengan dihias-hiasi dengan retorika yang bagus dan baik, memukau, ya, cara menyampaikan yang betul-betul membuat takjub manusia, membuat orang berdecak kagum, walaupun tidak menyampaikan ayat, ya, manusia akan seperti tersihir, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan inna minal bayani la sihra, ya. Sesungguhnya dari al-bayan, penjelasan atau kemampuan seseorang untuk berbicara dengan fasih, itu seperti sihir, ya. Yang akan menyihir manusia, yang akan mempengaruhi mereka, menjadikan mereka seperti tersetir, ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ya. Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu baik. Bayan tersebut, kemampuan untuk menjelaskan dan kefasihan bahasa, itulah sesuatu yang baik. Tapi kalau dipakai untuk, ya, mengajak kepada kebidahan, maka ini adalah bencana bagi dirinya dan juga bagi manusia. Seorang mubtadi' yang fasihul lisan. Lisannya betul-betul fasih dalam menjelaskan atau menghias-hiasi kebid'ahan tadi. Qala fa innahu yatahammalu wizrahu wa wizra man iqtada bihi wattaba'ahu. Maka dia akan menanggung dosanya sendiri, ya, dan menanggung pula dosa orang yang mengikutinya dan mencontoh dirinya. Qala wa hadza khatarun 'adzim. Maka ini adalah bahaya yang besar. Wa huwa khatarul bid'ah wal muhdatsat. Yaitu bahaya kebid'ahan dan juga perkara-perkara yang baru dalam agama. Qala wa kam min bid'atin intasharat fin nasi wa tawarathuha jilan ba'da jilin bisababil mubtadi' al-awwal alladhi ikhtara'aha. Betapa banyak kebid'ahan yang menyebar di tengah-tengah manusia dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang setelahnya dengan sebab mubtadi' pertama yang mengada-adakannya, ya, yang memulainya, yang menciptakannya, ya, yang paling pertama menisbahkannya kepada agama, ini agama, lakukan, amal sholat ini lakukan. Ya. Satu orang mubtadi', namun yang terpengaruh begitu banyak dari generasinya. Ya. Kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi, bisa jadi berjuta-juta pengikutnya. Atau mungkin ketika qadarullah wa ma syafa'al, kebidahan tersebut bertahan sampai hari kiamat, bermiliar-miliar orang melakukannya. Ya. Dikarenakan sebab mubtadi yang pertama, satu orang. Ya. Maka dia akan menanggung dosa dirinya ketika melakukan kebidahan tadi dan dosa pengikut-pengikutnya yang bermiliar-miliar tersebut, ya, nanti pada hari kiamat dia akan menanggungnya, memikul dosa mereka. 6. Qala. Yang tentu saja ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, para pelaku kebid'ahan tersebut sendiri yang mengikuti orang-orang sebelumnya, dia juga akan, ya, menanggung dosa-dosanya sendiri. Ya. Bukan kemudian dosanya ditanggung oleh orang yang pertama, kemudian pelaku kebid'ahan yang hanya mengikuti ini tidak menanggung dosanya, dia akan menanggung dosanya. Ya. Ketika dia bukan seorang yang jahil, adapun seorang yang jahil, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi uzur kepadanya ketika dia berada di atas kebodohan. Ya. Namun, untuk permasalahan jahil ini sendiri masih ada pembahasannya yang bukan ini tempatnya karena pembahasannya demikian luas. Baik, jadi sebetulnya tidak mengurangi dosa dari orang yang mengikuti. Ya. Bukan kemudian ketika ditanggung dan dipikul oleh orang yang pertama, nanti orang-orang yang mengerjakan kebidahan tadi tidak menanggung dosa kebidahan sama sekali. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Tapi dia menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan orang-orang yang mengikuti juga menanggung dosanya masing-masing. Ya. Selama dia tidak jahil tentang permasalahan tersebut. Ya. Nah. Mulai khairi fi dirahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Fayakunu alaihi nasibun min athami kulli man ittaba'ahu. Maka dia, mubtadi' yang pertama tadi, akan mendapatkan bagian dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Qala ay alaihi mislu awzarihim. Yaitu dia akan mendapatkan semisal dengan dosa-dosa mereka. Akan mendapatkan semisal, berarti apa? Dosa-dosa mereka ditanggung mereka sendiri. Ya, dia akan mendapatkan memikul dosa yang semisal dengan dosa-dosa mereka. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, alaihi mislu auzarihim. Dia akan mendapatkan yang semisal dengan dosa-dosa mereka. Artinya apa? Bukan menanggung dosa-dosa mereka, namun apa? Namun setiap pelaku kebidahan akan menanggung dosa-dosa mereka sendiri. Namun yang paling pertama yang mencontohkan atau yang mendakwahkan, walaupun bukan yang paling pertama juga, ya, walaupun dia yang pertengahan misalnya, tapi mendakwahkan, dia akan menanggung atau apa, mendapatkan dosa yang semisal dengan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, qala fal mubtadi'atu yahmiluna awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Maka ahlul bid'ah akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin, dan dosa-dosa orang yang ya, mereka sesatkan tanpa ada landasan ilmu. Bighairi ilmin berarti apa? Menanggung dosa-dosanya ya, orang-orang yang bodoh yang mengikuti si alim tadi atau si apa, si mubtadi tadi ya, menanggung dosanya orang-orang bodoh yang yaitu mengikuti si mubtadi tadi. Qala ala sa'a ma yazirun, ketahuilah begitu jeleknya apa yang akan mereka tanggung nanti pada hari kiamat, yaitu dosa-dosa orang lain, bukan mereka yang melakukan ya kebidahan tadi. Mereka menyeru kepada kebidahan tadi namun mendapatkan dosanya. Ya. Ini keadaannya seorang mubtadi yang menyeru kepada kebidahan, dia akan mendapatkan dosa kebidahan yang dia amalkan sendiri ya, dan juga mendapatkan dosa dari kebidahan yang diamalkan oleh orang lain yang mengikutinya. Begitu jeleknya apa yang akan mereka tanggung nanti pada hari kiamat ya, menanggung dosa orang lain, mendapatkan dosa dari perbuatan orang lain. Qala nas'alullah al-afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah ya. Dan rahasia mengapa seorang yang diikuti akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti ya, dikarenakan seorang yang diikuti tadi adalah sebab yang menjadikan orang yang mengikuti melakukan perbuatan tersebut. Kalau tidak ada orang yang diikuti tadi, mungkin orang yang mengikuti tadi tidak akan melakukan perbuatan tadi ya, tidak akan melakukan kebidahan. Coba kalau tidak ada penyeru-penyeru kebidahan di tengah-tengah manusia, nah, yang ada adalah penyeru-penyeru sunnah ya, maka bisakah kita bayangkan bahwasanya akan tersebar kebidahan? Tentu saja tidak ya. Tidak akan tersebar kebidahan tersebut ya. Yang tersebar adalah sunnah, yang tersebar adalah tauhid ya, yang tersebar adalah manhaj salaf ketika tidak ada penyeru-penyeru kebidahan. Namun ketika ada penyeru-penyeru kebidahan, tersebarlah kebidahan tersebut di tengah-tengah manusia. Merekalah penyebabnya. Oleh karena itu mereka menanggung dosa-dosa mereka ya, sebagaimana masing-masing pelaku kebidahan menanggung dosa-dosa mereka sendiri. Taib. Itu rahasianya, karena mereka menjadi sebab orang lain terjatuh kepada kebidahan. Qala fa hadza fihi at-tahdhir min al-bida'i. Maka di dalamnya terdapat peringatan dari kebidahan. Wa annahu yalhaqu sahibaha atau yulhaqu. Naam. Wa annahu yalhaqu sahibaha ismun kabirun akbaru min ismihi fi nafsihi, dan bahwa pelakunya akan mendapatkan dosa yang begitu besar, yang lebih besar daripada dosa dirinya sendiri. Itu dosa siapa? Dosa pengikutnya ya. Karena dia hanya melakukan kebidahan ya, sejumlah ya, yang bisa dia lakukan. Namun kalau ditambah dengan dosa-dosa pengikutnya ya, pengikutnya begitu banyak, maka sangat banyak dosanya, sangat besar dosanya, lebih besar daripada dosanya ketika melakukan kebidahan itu sendirian. Nah, ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang mengikuti, ketika tidak ada yang mencontoh, ya ini dosanya terbatas pada perbuatan kebidahan yang dia lakukan sendiri. Tapi ketika banyak yang mencontoh, maka dia akan mendapatkan dosa kebidahan yang dia lakukan. Namun di sana ada dosa yang lebih besar, yaitu dosa-dosa orang yang mencontoh dirinya akan ditimpakan kepada orang tersebut. Ya. Qala bal kullu man amila bihadhil bid'ati, bahkan seluruh orang yang mengamalkan kebid'ahan ini akan ditanggung dosanya oleh orang yang menyeru tadi. Ya. Akan dipikul bebannya. Qala fa innahu yalhaqu sahibaha al-awwal ismu man amila biha. Maka pelaku pertama akan mendapatkan dosa seluruh orang yang mengamalkan kebidahan tersebut. Walihadza ja'a fil hadis. Oleh karena itu datang dalam suatu hadis. Ma qutilat nafsun zulman illa kana ala bani Adam illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha. Tidaklah seorang atau suatu jiwa itu dibunuh didasarkan kezaliman, bukan karena suatu alasan yang hak, suatu alasan yang benar, kecuali pasti anak Adam yang pertama akan menanggung darah orang tersebut. Yaitu anak Adam yang membunuh saudaranya, yang kisahnya ma'ruf, membunuh saudaranya dikarenakan kurbannya yang tidak diterima. Dikarenakan persembahannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan persembahan daripada saudaranya yang diterima. Akhirnya dia merasa hasad dan dibunuhlah saudaranya tersebut. Dan ini adalah pembunuhan pertama di muka bumi. Kemudian setelah itu banyak yang mengikuti anak Adam yang pertama tersebut. Maka anak Adam tersebut akan menanggung dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini. Nah, maka sebetulnya perkaranya tidak terbatas kepada kebidahan. Seorang ahlul ma'asi pun, ketika ada yang mengikutinya, maka dia akan menanggung dosa pengikutnya. Jadi sebetulnya perkaranya lebih umum. Tapi yang membedakan apa? Pengikut kebidahan itu lebih banyak daripada pengikut ahlul ma'asi. Ya. Dikarenakan kebid'ahan diberikan baju keagamaan, adapun ma'asi bajunya jelas baju penyelisihan terhadap agama. Jadi kebid'ahan lebih besar dosanya dari sisi apa? Lebih banyak pengikutnya daripada kemaksiatan, Para pelaku bid'ah kalau mau disensus, dibandingkan dengan misalnya orang yang minum khamr, berjudi, pezina, dan pencuri, dan yang lain sebagainya. Kalau mau disensus, yakin, tidak perlu sensus lah. Kita lihat keadaan di sekitar kita. Maka, kita meyakini dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, pelaku kebidahan itu lebih banyak daripada pelaku kemaksiatan. Jadi, walaupun sebetulnya hadisnya mengenai pelaku kemaksiatan di sini membunuh jiwa. Demikian pula ayatnya sebetulnya umum. Liyahmilu auzarahum, mereka akan menanggung dosa-dosa mereka. Ini mencakup kebidahan dan mencakup kemaksiatan. Siapapun yang diikuti dalam kebatilan maka dia akan menanggung dosa para pengikutnya. Namun kebidahan lebih berbahaya dari sisi pengikut kebid'ahan lebih banyak. Baik. Hadis tadi yang kita bawakan mengenai anak Adam yang pertama tadi yang membunuh saudaranya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan li'annahu awwalu man sanal qatla. Karena dia, anak Adam yang pertama tadi, dialah yang paling pertama mencontohkan al-qatl. Jadi sunnah ini maksud apa? Contoh. Dialah yang mencontohkan pembunuhan. Kemudian diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Qala li'annahu qatala akhahu dhulman wa udwanan. Karena dia membunuh saudaranya dengan kezaliman dan juga dengan permusuhan. Fahuwa awwalu man sannal qatla, maka dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Lidzalika kullu man qatala nafsan bighairi haqqin yalhaqu ibna Adam al-awwal kiflun ay nasibun kabirun min damiha wal iyadu billah. Oleh karena itu setiap orang yang membunuh suatu jiwa tanpa ada alasan yang hak, maka anak Adam yang pertama akan menanggung ya, beban dosa ya, yang besar ya, dari darah orang yang tertumpah tadi. Wal a'yadu billah. Ya. Maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, suatu tanbih atas diri kita, suatu peringatan atas diri kita. Jangan sampai kita menjadi contoh dalam hal keburukan. Ya. Jadilah qudwah dalam hal kebaikan, dalam hal sunnah, dalam hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan menjadi seorang yang dicontoh oleh manusia dalam hal kebid'ahan ataupun kesyirikan ataupun kemaksiatan, kabair atau yang di bawahnya. Dan jangan pula menjadi contoh yang buruk dalam hal akhlak, perangai. Ya. Jadilah contoh yang baik dalam segala perkara. Ya. Karena seorang yang menjadi contoh yang baik ya, dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan pahala. Ya, para pengikutnya. Kenapa alasannya? Sebabnya sama, karena dia menjadi penyebab orang-orang yang mengikuti tadi melakukan perbuatan tadi, ya, melakukan semisal dengan apa yang dia lakukan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Ya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah SAW, inna minan nasi nasan mafatihul khair maghaliqus syarr. Ya. Mafatihul lil khair maghaliqu lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang merupakan pembuka-pembuka bagi kebaikan, ya, dan penutup-penutup keburukan. Mengajarkan dan mencontohkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan, mencontohkan tentang syariat Islam, juga bagaimana akhlak Islami, ya, dan juga melarang dari akhlak-akhlak yang buruk, melarang dari dosa-dosa, melarang dari kebid'ahan, dan melarang dari kesyirikan, ya. Ini di antara manusia yang seperti ini keadaannya. Wa inna minan nasi mafatihu bisyar maghaliqul lil khair. Dan di antara manusia itu ada pembuka-pembuka kejelekan dan justru menjadi penutup bagi keburukan atau menjadi penutup bagi kebaikan, ya. Melarang dari yang ma'ruf, ya, dan justru memerintahkan, mengajak kepada yang mungkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatuba liman ja'ala Allah mafatiha lil khair. Mafatiha al khair 'ala yadayhi." Maka sungguh sangat beruntung seorang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan, pembuka-pembuka kebaikan itu ada pada tangannya, ada pada dirinya, ya. Dia akan mendapatkan pahala-pahala yang begitu banyak dari para pengikutnya, ya. Kemudian sebaliknya, wa wailun liman ja'ala Allah mafatiha asy-syarri 'ala yadayhi. Dan begitu sengsaranya dan celakalah, ya, seorang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan itu ada pada tangannya, ya. Tidaklah dia mengajak kecuali kepada keburukan. Apa yang keluar dari lisannya ternyata mengajak kepada penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan. Maka celakalah bagi orang yang seperti ini, ya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjadi contoh-contoh dalam hal kebaikan dan jangan menjadi contoh dalam hal keburukan, yang biiznillah dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perbuatan orang-orang yang mencontoh diri kita. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين